Nasihat bagi yang masih suka foto dirinya selfie lalu mencetaknya, syarat antum tahu celahan musuh ini. Gambar atau mengambil foto tanpa tujuan yang jelas, sia-sia. Bahkan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah yang membolehkan fotografi, ijtihad beliau rahimahullah itu tidak sama dengan gambar tangan, lukisan, sehingga boleh dengan pustel, kamera atau yang semisalnya. Beliau membolehkan, tetapi beliau katakan tinggal permasalahannya, tujuannya apa, untuk apa. Kalau untuk hal-hal yang sia-sia tidak ada gunanya, tetap kembali kepada hukum asalnya, haram. Apa tujuannya? Sekedar untuk momen diingat, oh dia ke gunung ini lalu foto-fotoan selfie, oh dia di pantai ini selfie, dia sampai di tempat ini, atau apa gunanya? Sekedar untuk dikeroyok, untuk kenang-kenangan saja, haram. Bukan musawwir syar'i yang membolehkan bentuknya melakukan hal semacam itu. Tapi ya tak ingat, tidaklah bertakwa kepada Allah.